بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكة سورة أبو 55 Kat mana? Soalan ke-30. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, soalan yang ke-30. Apakah hukumnya manusia hari ini mengubah ciptaan Tuhan pada dirinya? Umpamanya mencantikkan gigi dengan mengukirnya dan mentatu badan, kerana katanya itulah satu kemodenan. Membuat pembedahan plastik pada hidung, pipi, paha, serta melentikkan alis mata, mencukur dan sebagainya. Jadi soalan tentang beberapa perkara yang dulu tak ada, sekarang ni berleluasa dah. Iaitu menambahkan kecantikan lebih daripada had. Seperti membuat tatu, buat pembelahan plastik dan mencukur alis mata, itu bulu kening. Apa hukumnya? Jawapannya, dalam masalah ini Islam melarang ke atas umatnya berhias berlebih-lebihan, hinggakan sampai kepada suatu peringkat mengubah ciptaan Allah. Mentatu badan atau mana-mana bahagian badan, serta mengukir gigi dan membuat pembedahan plastik supaya kelihatan cantik dan menarik, adalah dilaknat dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi dalam suatu hadis, Rasulullah melaknat perempuan yang mentatu dan minta ditatu, dan yang mengukir gigi dan yang minta diukirkan giginya. Baik, dalam hadis ini sahabat meriwayatkan bahawa Nabi melaknat. Melaknat ini maknanya jauh daripada rahmat. Mana hidup tak ada rahmat. Sedangkan hidup kita ni perlukan rahmat. Dan yang kita nak lebih penting ialah rahmat. Nampak? Tetapi manusia akhir zaman ni mereka melupakan satu perkara yang sangat penting dalam hidup, iaitu rahmat. Jadilah benda yang tak berapa penting lebih penting, iaitu nikmat. Nikmat ni benda penting, tapi lebih penting rahmat. Nampak? Dengan nikmatlah kita dapat mencapai syurga Allah. Dengan rahmat, bukan dengan nikmat. Nampak? Dengan rahmat kita nak keampunan Allah. Dengan rahmatlah kita nak kebahagiaan. Nikmat tak dapat menjanjikan apa-apa. Jadi rahmat sangat bernilai kalau dibandingkan dengan nikmat. Tapi kita ni umat Melayu mutaakhir ni lupa. Benda yang mahal ditinggalkan, benda yang murah nampak dikejar-kejar sangat. Bukan kata salah cari nikmat. Tapi nikmat hanyalah menjanjikan kebahagiaan dunia. Itu saja. Rahmat menjanjikan kebahagiaan akhirat. Nikmat ni kesenangan. Nampak? Kesenangan hidup dalam dunia. Nampak? Rahmat, kasih sayang Allah berkait dengan akhirat. Rahmat hanya Tuhan beri kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang kafir tak dapat rahmat. Nampak? Adapun nikmat, orang kafir boleh. Orang Hindu boleh, orang Buddha boleh, Majusi boleh, Nasrani boleh. Ayoping pun boleh nikmat. Iaitu rumah tangga, makan, pakai, minum, kenderaan, tanah air, pekerjaan, jawatan, tu nikmat. Orang yang paling jahat sekalipun, Josh Booth, Tuhan beri nikmat. Benda tu kita tak salah kita cari, tapi kita lupa mengundang atau menuntut rahmat Allah. Maka apabila suatu perbuatan tu dijanjikan dengan laknat, maka jauh daripada rahmat. Tatu yang memberi tanda atau bekas pada mana-mana bahagian badan dalam bentuk yang berbagai, bagai ukiran yang sungguh seni. Umpamanya agama Kristian, kebanyakan pengikutnya membuat tatu dalam bentuk persembahan ataupun lambang-lambang agama mereka seperti palang salib, sama ada di tangan atau di dada mereka. Perbuatan tersebut menyakitkan badan. Tatu-tatu ni kita fahamlah. Neh, hak lukis itu di tubuh tu. Neh, macam-macam gambar, macam-macam lukisan, macam-macam isyarat. Dah. Ha? Ikut akan kehendak tuan punya tubuh lah. Hukumnya haram. Neh, orang Islam yang buat tatu wajib kena buang semula. Kerana perkara tu haram. Yang tak payah buang, orang kafir masuk Islam. Neh, orang kafir masuk Islam. Neh, orang Dayak masuk Islam. Dah, ada tatu di badan dia. Neh, maka tak wajib buang lah. Kerana dia buat tu dalam kafir. Ada pun orang Islam yang buat tatu wajib kena buang. Melainkan dia mati dah, barulah tak payah buang. Neh, kerana menyeksakan mayat. Neh, ha. Dulu tatu-tatu ni orang kafir, sekarang orang Islam tatu. Kalau di Singapura, ramai budak-budak Melayu bertatu dan melarat ke Johor Bahru, dan sekarang ni Kuala Lumpur pula. Neh, siapa Kuala Terengganu ada dah sekor dulu, nampak orang pakai tatu. Nah, ha, kalau penjenayah dia fardu ain tatu ni. Nampak? Ha, dia macam wajib. Kalau gangster memang mestilah. Neh, ha, gangster. Nah. Ha. Pasal apa orang Melayu, orang Islam bertatu? Kerana mereka nak ikut kemodenan. Itu je penyakit dia. Nak kepada kemajuan. Nah, yang sebenarnya salah faham. Maju ni kita ikut Allah dan Rasul. Siapa dah ikut dah maju. Nampak? Apa jua Islam yang paling maju? Islam paling maju sekali. Siapa yang tak ikut petunjuk Al-Quran dan Hadis, dia mundur. Tandanya kemajuan itu berkait dengan Al-Quran dan Hadis, kerana Quran ini tidak cerita perkara hak 20 tahun akan datang. Tidak cerita 20-20 saja atau 2057. Nah, tapi ceritanya advance, melangkau sampai kepada alam akhirat, syurga neraka. Itu maju. Nampak? Maknanya fikiran Islam ini menjanjikan apa ni, jaminan kebahagiaan bukan saja 20 tahun 30 tahun akan datang, tetapi lepas daripada dibinasakan langit dan bumi ini ada janjian. Itu orang panggil maju. Kalau ini dah, kalau ikut Islam dah maju, dah maju dah. Ini orang pakai piyah, pakai ketayak, pakai apa. Nah, dia kata dah maju. Buat apa? Pasal pesing lama. Dah mu semayang pesing bila? Semayang 5 waktu tu hak bila? Nak? Ha. Tu barang antik semayang. Nak? Barang antik. Semayang kita ni 1400 tahun dulu. Nabi ambil di atas pada langit yang ketujuh. Lama lah. Dah kalau mu kata pakai serban, pakai jubah, pakai tudung, pakai jibak ni, barang lama, tak maju, tak sah semayang. Nak? Yang pergi ke Mekah tu benda. Baitul Atiq dia panggil. Kaabah tu Baitul Atiq, rumah yang sangat antik. Atiq ni bahasa Arab. Orang optik tak reti nak sebut, lidah dikeras jadi antik. Faham? Atiq pun bahasa Arab, mana benda yang lama. Neh? Ha? Yang mau pergi keliling Kaabah apa? Yang mau kata tak mau ikut barang lama dan mau nak maju, mau keliling KSCC ya? Ataupun maknanya dah Paris Tower baru maju. Nah, kita dah faham. Jadi mengarut-ngabang kali cakap. Modern-modern ni bukan maknanya meninggalkan apa benda ni, akhlak yang baik dalam agama, bukan. Modern ni maknanya kemudahan, nampak, yang kita dapati kemudian daripada satu dan satu. Nah, daripada guna wak, guna arang batu. Daripada guna arang batu, benda yang samanya. Nah, kereta api guna diesel, daripada guna diesel guna elektrik, tu panggil modern. Nampak? Ha, bukan buang tayar. Ah, ha, ini modern dah, tetapi buang tayar, buang reba, buang lata. Ha, bukan tu. Nah, tetap sama saja. Kalau tudung, tudunglah sampai mati. Modern, cuma tudung lama ni dia tak macam learning. Molek. Ana ada siri. Ah, ada ketek tu, ketek waktu. nak dia sulang kot tu. Neh. Ha. Benda yang sama ya menutup aurat. Faham lagi? Neh. Ha. Jadi bukan moden kalau pakai tatu. Pakai tatu ni orang jahiliah. Orang mundur. Jadi kita pakai tatu kita mundur ke belakang. Yang paling maju Islam. Sebab itulah kalau kita tengok angkasawan, ada orang kata penumpang je, korang tak lah, pelacung pun ikut suka dah. Syekh apa nama? Syekh Muzaffar. Ha. Naik ke angkasa. Tahu tak berapa tinggi? Baru-baru ni. Siapa tahu? 300 kilometer. Lebih kurang 300 kilometer sahaja. Dah 215 batu saja. Dari sini ke Maran, Pahang. Tak? Dekat sangat. Nah. Nabi naik lebih daripada langit yang ketujuh. Betul tak? Dah siapa model? Siapa maju? Jawab. Satu lebih maju. Nabi ya tak? Ada orang kata pula, oh, Nabi tak cik ya? Ada tak? Ini bodoh. Bila hak kita tak cik. Bila orang lain ni dikira cik. Dia bukan haji, tak haji. Sebab tu Allah jadikan Isra' Mi'raj ni hanya kepada Nabi Muhammad seorang. Kerana dia khatamul mursani, penutup sekali Nabi yang lebih sekali. Tak ada lagi Nabi lain naik langit. Nak lebih daripada langit yang ketujuh. Sedangkan pakar-pakar kaji angkasa mengatakan langit yang pertama tidak dapat disampaikan, dikaji oleh manusia dan sampai bila-bila pun. Kerana terlampau jauh langit pertama ni. Nak, tak dang nak sampai. Kalau nak pergi pun mengambil masa berjuta-juta tahun cahaya. Cahaya ni laju nak lah. Kalau kita sulung lah tu, sampai selalu pula kapal. Lajunya cahaya. Maknanya berjuta-juta tahun kelajuan cahaya baru kita sampai. Dah berapa umur kita? Dah acur bol. Tak sampai langit tamu. Nabi lebih daripada langit yang ketujuh. Dan kita tak nampak. Kita tak nampak orang ni. Pasal apa? Pasal kita hijab. Ha, ada hijab. Nah, sejarah Islam tak ada dalam minda kita. Nah, pasal kita tak ada perkara-perkara yang tamadun, yang moden dalam Islam, kita lupa. Tak ada dalam minda kita. Yang ada dalam minda kita, kita duduk belajar bukan sirah-sirah agama, benda lain. Kita hanya duduk ingat sejarah Alexander Graham Bell. Nampak Ho Chi Minh. Mata sampai tak nak buka. Faham? Mahatma Gandhi. Akhirnya kita lupa sejarah itu. Nampak? Angkasawan yang pertama naik ke angkasa Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang pertama turun daripada langit Nabi Adam AS. Bukan Yoping. Nah? Sejarah ni kita nak pakai. Nah. Jadi menunjukkan model ni agama kita sendiri. Tapi kita diserang dengan serangan fikiran daripada pihak penjajah supaya kita tak erti sejarah kita sendiri yang begitu hebat. Nah, sekarang ni kita tak erti. Kita erti lah orang putih lah. Siapa orang pertama naik ke angkasa? Yuri Gagarin. Nampak? 1965. Orang yang pertama naik sampai ke bulan? Neil Armstrong. 1969. Umpamanya. Hak tu lah pandai jawab. Tak, yang pertama Nabi Muhammad SAW lebih daripada yang itu. Jadi kemodenan adalah pada agama. Nampak? Jadi agama bukan menolak kemodenan. Tidak ada kitab dalam muka bumi, atas muka bumi ini yang boleh menceritakan perihal sains yang begitu canggih. Kalau nak tahu, nak bandingkan dengan Quran. Nah, itu moden. Boleh cerita nyamuk, kajian tentang lalat, tentang labok-labok, tentang binatang-binatang, tentang bumi, tentang langit, tentang cara Allah menurunkan hujan, mana ada kitab lain. Nah, jadi haram tatu tubuh ni. Neh, tak usah buat logo-logo. Nak buat logo baju sudah. Tak usah buat atas belakang. Ini diikut orang. Nah, dulu tatu agak sakit, sekarang ni kurang sakit sikit lah. Dia menggunakan teknik moden. Walau bagaimana tak sakit pun haram juga. Kerana menelantaklah tanda pada tubuh ni hukum yang haram. Kenalah nak. Nah, di Kuala Lumpur sekarang murah. Dulu RM25, sekarang RM15 buat satu tatu kecil pada badan. Budak-budak perempuan Melayu duk buat. Tak? Dekat Bukit Bintang Plaza, naik dekat atas dekat 5, tempat buat tatu. Yang tatu ni orang kafir. Nak yang buka baju ni nak buat tatu budak-budak Melayu. Nak, jadi Cina boleh tengok pula free tubuh badan budak-budak Melayu dan kita kena bayar pula ke dia. Nak, ha ni. Ni betapa mundurnya fikiran umat Melayu. Nak, ha. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal dia rasa comel. Macam kita orang Pak Rajah, bila kita jahil, kita buat benda-benda yang jahil yang kita rasa kelas. Orang ada ilmu tengok, oh bodoh mana pula bodoh ni. Nampak? Ha, kita buat saya hebat lah ni. Oh hebat aku. Dah? Ha. Hebat apa jahil? Dah? Ha. Jadi haram. Haram buat tatu pada badan. Tak usah ikutlah orang putih. Idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, kalau kamu nak ikut segala segi Rasulullah. Kepimpinan dia lebih sekali. Akhlak dia lebih sekali. Tutur kata dia lebih sekali. Rupa dia jamin sekali. Tak ada banding. Ya? Tak. Batu orang yang kenal Rasulullah, orang lain dah alat lagi. Kita dah nak puji benda lain. Nah. Yang mengikir-ngikir agar giginya rapi, indah dan cantik dipandang orang sekarang, maka hukumnya haram. Biasanya mengikir gigi ini dilakukan oleh perempuan. Kikir gigi. Dia boleh buat kalau gigi itu cacat. Gigi kita cacat lah tak? Ha? Gigi rosok. Nak, ha, boleh buat. Kalau rosok, boleh beki. Kalau comel dah, tak boleh. Nak wicomel lagi, tak boleh. Melainkan kita gunakan perhiasan yang sementara boleh. Perhiasan sementara yang tidak kekal. Tak? Ah ha, tidak kekal. Nah. Ha. Tidak kurang juga ada yang menjalankan gigi mereka itu pun dilaknati oleh Allah SWT. Sabda Nabi SAW dilaknati perempuan-perempuan yang menjalankan gigi kalau menjadi cantik yang merubah ciptaan Allah. Kalau gigi patah boleh tapung, kalau gigi berlubang boleh tapung, gigi sakit boleh cabut. Tak ada gigi boleh buat gigi palsu. Tapi gigi hak comel dah nak wicamel lagi haram, tak boleh. Nah, hak tubuh badan. Kalau hak dah lekat di tubuh dah apa pakaian kita. Nah. Ha. Mengenai mengubah keaslian wajah kepada wajah diubah pembedahan, ini juga dilaknati oleh Allah dan Rasul. Akan tetapi pembedahan kena menyelamat seorang dari penyakit yang berbahaya, tidak dihalang oleh agama. Contohnya seorang itu di mata atau di hidung atau telinganya atau mana-mana bahagian badan ada ketumbuhan sehingga kan ia boleh mengganggu penglihatan atau pendengaran dan sebagainya, maka harus dibedah. Begitu juga yang budak-budak yang lahir yang mulut rabik. Nah, ha, bibir ini rabik. Nah, ha, tu boleh beki. Nah. Ha, ataupun lubang hidung tak ada. Ha, boleh buat lubang hidung. Atau telinga dia rosak apa semua, terbakar, accident dan apa semua boleh buat. Ya? Harus. Yang haram ni tak ada masalah apa-apa nak comel lagi. Ha, macam ni artis-artis. Nah, ha, buat pembedahan hidung. Ha, jadi macung ni. Nah, ha, tarik kot tu, senjoh kot ni, kepik kot tu, macam-macam macam. Ini semua ni daripada barat yang tak ada agama. Kita ikut je. Nah, ha. Paling-paling tak ada ubah, buah rambut. Tak buat, tak ubah hidung, tak ubah pipi, rambut celup. Macam Jelu. Ha, ha, Jennifer Lopez. Kenal tak? Ha? Ropan kenal tak? Kenal tak, gitu-gitu. Dah, ha. Rambut je jelu. Nah, ha. Kulit dah sekarang. Nah, ha, ni jangan. Tak boleh buatlah gitu. Untuk meniru-niru tak boleh. Nah, ha. Orang perempuan boleh celup rambut bila berubang saja dan dia ada suami. Ingat tu. Kalau dia tak ada suami, rubang putih pun tak boleh celup rambut. Nah. Dia ada suami, rubang dah rambut dia. Maka boleh di-dye rambut dia. Dengan dai, dengan celupan yang tidak menghalang daripada sampai air ketika mandi dan wudu. Ha. Ha. Syarat dia dua, yang tiga syarat. Yang pertama dia berubang. Yang kedua ada suami. Yang ketiga dengan dai yang diharuskan pada syarat. Dah? Boleh. Ha. Kerana apa? Kerana nak menarik perhatian suami. Tiga orang perempuan ni nak tarik perhatian suami. Tujuan perkahwinan ni taskunu ilaiha, supaya kamu seronok bersamanya. Dah kalau tengok kepala putih gitu macam ke, dah laku stadium, dah seronok tu lagi tengok. Dah buat pula nasi lauk ikan singgang, kau dah lalu makan. Tengok kepala putih gitu. Nah, ini cuma celup beli dai ke bandar lah. Ha? Warna blonde ke, warna dark tan ke, tak, warna brown ke, warna benda lagi, warna koko ke apa ke, tak, boleh. Kerana untuk suami. Anak dara dia ni celup-celup rambut, barangkali berubang kok. Balik-balik ada. Umur baru 16, 17, 20, 21, laki dah ada seekor haram, celup rambut. Nak, rambut putih tak apa lah, rambut merah dia asal tau. Nak, dia tanya, tahan rambut putih kamu, dia tanya. Nah, where you coming from? Buenos Aires. Nampak? Sao Paulo, Brazil. Sabah lah. Ni duk kubah tangga. Nampak? Nah. Rambut merah. Nah. Dah ni sekarang lagi rambut kuning duk sana, mek. Pakai tapai. Dah Sabah sikit harang. Cakap putih tak reti bersepatah harang. Nah. Kalau kita duduk 20 tahun mereka tak boleh celup kamu. Tak boleh. Nah, dia panggil mengubah. Nak potong rambut boleh. Nak kawat pendek gini, kawat sedang, kawat panjang, kawat khipu. Itu lain lah, bukan ubah. Dia sementara saja. Nak, habis kekok, dia leluh semula. Nak, ini bukan saja kerana tidak sementara, tetapi juga menyerupai kaum yang lain. Dengan tujuan, tak puas hati dengan Allah beri kepada kaum Melayu ni rambut hitam tak boleh. Buat aku benda ni pendapat pasti haram melainkan kerana kemalangan ataupun kecacatan. Boleh. Dah. Ambil kulit peha tapung atas muka, accident. Dah ambil kulit perut tapung atas kok. Dah bahan dia air panas. Tu boleh ya. Dah. Lahir dalam keadaan maknanya cacat mukanya atau tangannya, kena buat pembedahan, dibolehkan. Kalau comel dah, tak boleh. Dah. Tak boleh. Nak comel setara mana? Nah, kalau yang sementara tak apa, seperti alat-alat mekap, boleh, pasal dia sebetul kan. Nah, pakai sebetul, pakai bedok pagi tu pukul 10 tak apa jadi dah. Tak kena buka dah. Dia punya apa benda ni, foundation punya tu. Nah, pakai pagi tu sejam lebih tu lama lepuk-lepuk dengan spang itu. Nah, dah betul buat kerja dua kali naik je, habis dah. Nah, bukan pukul 10 kena betul mula pun bedok. Nah, itu sementara dia panggil. Nah, itu tak apa tu. Tu pun jangan berlebih-lebihan. Mekap jangan lebih-lebihan. Nah, jangan lebih-lebihan. Siapa muka jadi macam ke ring arezek, kilak-kilak. Nah, jadi ada tu. Nah, berkala-kala atas mata. Nah, sedikit daripada bedok dimaafkan untuk keluar rumah. Nah, ni siapa biru dia atas mata, biru tu ni macam dia langgar tiang api. Tak biru tu muduk siapa bergelabek nyeng merah tak. Tisu aja habis kotak lak birai pak baki tak. Dan kalau hari satu macam-macam pesan gitu tengok kali hari satu pukul 12 kat jayam dah tak ok belopong ok bahan atas hidung macam-macam pesan tak cermin ke lagu rumah tak. Berdoa lalu deh. Atas pipi merah, bawah pipi sama, atas mata hijau, bawah kelopak mata biru. Tak, biru keni tu buah air pelada pula. Kalau budak-budak buat uang, dia buah ni keni. Faham tak? Bergeli-geli. Tak, berdoa lalu. Itu haram. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maksudnya, taklah kamu berhias. Tidak salah kamu berhias. Tapi jangan berhias, berlampau batas. Sampai jadi macam perempuan-perempuan jahil. Tak boleh. Dah. Kalau duduk disuk dengan suami, kita heran tak beriah pun. Nak tubik luar. Nak tubik jabat. Oh, siapa menyala-nyala ni, tak pipi. Tak, tujuan nak suruh orang jabat tengok. Orang jabat pun tegur. Comel itu. Comel itu. Tak, kita pun jabat. Tengok orang lah. Kemah mulut dengar. Faham? Dah kata comel sekali. Oh, maksud tandas pula. Lama lagi. Wah, lama. Dah. Dah nak bukan sini ni. Dah. Hak TNB. Jangan melebih-lebih nak pergi jalan, nak pergi beli, nak pergi makan pulut, temu natu tengok sakit pun dia. Sapa merah-merah menyala, sapa bersinu-sinu pun dia. Haa ni. Tak? Haa? Menjadi motel. Haa? Kemalang anugerah era. Aku benda haa ni. Tak? Tak jadi gitu. Nak pergi tengok orang sakit ICU, dia pun dah lampok muka kita. Tak? Dia pakai topeng gas. Dah lampok benda. Dah kita nak comel lah benda. Tak? Lomong pun kandung nak pergi dah lampok dah. Nah? Haa? Bukan nak tengok orang sakit. Nak suruh orang tak sakit tengok kita. Nah, ha, tak boleh. Rumah tu berhias untuk suami. Biar siapa menebang-nebang tak apa. Kalau boleh siapa tiga inci tebal di cip rumah. Tak, ni dok rumah kering-kering garing bibir. Tak, ha, tekuk pak lari daki depan suami. Suami tengok mamuluk. Tak, ha, mata-mata beleh. Muka hok jadi bunyi muka keras, keras kejung muka. Macam transformer muka. Tak, tak beriah, berak dengar nak pergi makan puluk. Oh, dah. Siap terjung lah kalau mandi. Tak, debung-debung bahan dengan obat tu, bahan dengan tu, dengan ni, dengan tu. Macam-macam muka, macam-macam bahasa ni. Mula-mula, skerak, bahan dengan skerak tu. Nampak? Tiga kali skerak. Nampak? Macam kena gaus ming. Dah, clean and white pula. Dah, macam-macam bahasa. Dah, nak pergi jalan. Yang kita hegang depan suami, apa dia gitu? Depan suami ni boleh buka kata, shadow duduk tak kening. Sisi ikan fisi. Nampak? Berkeping-keping atas dahi. Dah, atas hidung lah, bekan ngecik, parutnya ni tambung-tambung. Dah, bergerak ke puan. Bosuk kohong. Dah, lalu dekat dia bau. Macam kambing bau. Dah, tak kena sangat. Baju dah nak kemar katung. Kemar akan baju kemar katung gitu. Neh? Tak anda rupuan. Dia untuk suami. Perias untuk suami. Suami ada di rumah pakai macam hari raya. Faham? Pakai macam nak pergi makan puluh gitu. Suami ada di rumah. Waktu bit baju habis seksi, habis lawa. Kain hak 48 yas meter. Tak? Belok sampai atas belakang. Daripada bawah. Tak? Itu baru betul depan suami. Hak adalah buci. Neh, ni dah kemar katung. Rambut-rambut dah sikat macam tu orang siang. Dah komang sangat aku. Neh, kuku-kuku dah kerak. Dah, dah betul. Begitu juga Allah dan Rasul melaknat bagi perempuan yang mencukur alis matanya dengan tujuan menambah cantik dan memikat hati apabila orang memandang padanya. Sabda Nabi SAW, Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis matanya atau minta dicukurkan alis matanya. Oleh itu, kalau ingin selamat dan ingin mendapat kasih sayang dan redha Allah, jauhilah akan apa yang dilaknat oleh Allah. Yang haram tentang bulu mata, yang pertama cukur habis, lepas tu torehnya kalam. Nampak? Dia guna pensil je dah. Mahal tu boleh buat wallet yang RM49. V50 balik 10%. Haa tak? Kalau Pak Medin 3-10 ya, dah rok tu. Berapa-berapa kali. Ni. Torek atas ni. Tak boleh. Tak boleh. Yang bolehnya guna celok sahaja orang puan. Nak? Celok tu boleh. Hak buah kopi dengan mata. Untuk memaniskan mata. Boleh lah tu. Neh? Tujuan supaya suami tengok menarik. Suami pun ambil MC hari ni. Tak pergi kerja. Nak? Ni orang tanya, mudah aja ambil cuti duduk rumah. Tak malah aku duduk rumah. Dah tak anda tarik perhatian. Dah. Yang kedua, haram dicukur, ditinggal halus. Itu haram juga. Adapun kalau dia rutin sikit-sikit andam dia panggil. Dah. Hukumnya harus dimaaf kata setengah ulama. Dah. Kalau cukur botok terus lepas tu bahang ngepeng, hak tu haram. Yang kedua, cukur tinggal halus saja bulu kuning. Nampak? Ada lah mak. Datang nak beli kuih ke puasa, alah bulu kening. Puasa je kok gini. Nah, alah bulu kening. Nak tok bulu mata pula ni. Kepala petik. Macam anak lembu baru gana. Nak, bulu mata. Berak. Dia ingat ke lawa tu. Dah lawa. Nak, takut tengok. Nah, tak jadi. Nah, Tuhan buat comel dah. Nak lebih lagi akhirnya jadi uduh. Nak, dia nak cukup bulu mata gitu. Kaki joget. Dah, apa abang, GRO, mana sabar dengan kerja dia. Nah, kita anak nak ambil SPM tahun ni. Mak boleh mati cukup lagi. Nah. Macam-macam alat dia ada. Nah. Nak toreh atas muka saja 2-30 kali. Anak 12 kali. Nah, nak ambil PMA. Nah. Mak 28 kali. Nah. Gecuhlah itu. Boleh. Tak salah sikit pun. Dia panggil tajmihul wajhi. Iaitu mencantikkan wajah li azwajiha untuk segala suami-suami mereka. Boleh. Nah, belilah alat solek hok maha ke, hok molek ke. Boleh. Bila suami ada di rumah, kita make up habis-habis teh. Farah habis teh. Habis teh ni mana? Tak ada teh. Tinggal napis saja. Ha, tomel sungguh. Ha? Tak. Ha? Baru tu. Ingatlah. Nah. Ni dah baru nikah hari dua tu dah masih nyambuk tu comel ah pakai dah dengan baju kebaya dah baru nikah jangan ah kali beli air tapping ho dua straw pakai isap dua straw mu cocok aku cocok mu cocok dah kali beli deria belah buah kaki dua orang nampak cuti beli tu lelaki kereku baru nikah muik butik ikut aku. Nak. Tua kata telaka punya nak tu. Pada tahu aku mana deriang. Nak. Dah apa dah ada orang kasih sayang baru nikah. Nak. Pandanya jenisnya apa. Hiah bilik apa semua. Betul dengan batal golek. Suami nak sapa lagi. Nak. Suami sapa lagi. Kau pasok lagi. Kau dua betul lagi batal golek. Nak. Ikat dah batal golek. Dah kena pula. Ikat gini pula. Kebing. Nak. Ni gini lasir pula. Jangan lebih sikit. Ni ujung sikat. Oh betul lah ke baru nikah dah boleh anak dua orang macam-macam duk atas kati pandang gantung ada kukurang ada belaka atas kati nah tak ada rupa bilik dah nah ni orang menyembah tu lelaki bandi gabok sepak baju dalam dah oleh itu kalau ingin selamat dan ingin mendapat kasih sayang dan redha Allah jauhilah akan apa yang dilaknat jangan buat benda yang dilaknat oleh Allah. Comel tak ada salah. Tapi ada peraturan. Lepas tu kita kena belajar agama. Tak rugi. Kita nak kerja, kita kursus. Pasal apa? Pasal boleh duit. Lagi boleh kerja, boleh gaji ulang-ulang. Dan ni duit akhirat. Keselamatan kita akhirat. Dengan ilmu agama pula. Tak apa salahnya. Kita dengar. Sehari sekali je. Nah. Maghrib, istirahat je. Pilih kat mana kita nak. Surah mana. Masjid mana, ustaz mana. Ada orang beraya kerah. Dengar kat kerah. Nah, ada orang berahim mek, pergi dengar kat mek. Boleh pilih. Bukan kata wajib sepah. Cukup mudah. Kereta ada motor, ada minyak, ada pitih, ada. Pasal apa tak rugi dengar? Nah, rugi kita. Kita ni kaki tangan kerajaan Allah. Nah, yang pencingnya mati, barulah pencing. Nah, maka kena hadir lah. Nah, sekejap maghrib, isyak balik. Masa kita balik daripada surah kuliah, kita tak payah tinggal pun harta. Tak payah tinggal cincin, tak payah tinggal kereta, kita iman dah. Wak adik semua. Ni walik, wak adik perlu lupa pula dua tin. Nak makan surah. Nak. Jadi, siapa-siapa yang Allah beri dia, semoga berbagai-bagai nikmat, dia tak balas budi Allah, dia dengar orang ngajar maghrib-maghrib ni, dia ni memang orang yang tidak bertanggungjawab. Kalau suami, suami tak bertanggungjawab. Kalau ayah, ayah tak bertanggungjawab. Nampak? Kerana tak reti membalas budi Allah. Kalau Tuhan beri kita sakit hari ni kau ni. Nak bagi atas hospital. Tebuk situ, tebuk kok. Kita ada. Sehat walafiat dah bila ni? Nak, bila ni? Nak hadir kuliah-kuliah agama. Nak kabur tauhid, nak kabur iman, nak kabur hadis, hakikat, halal, haram gitu ni. Supaya kita ni jadi senang akhirat lagi. Nak? Pasal apa yang kita nak buat? Kalau Tuhan awak kerja sakit ni, habis cerita. Cikgu tengok atas hospital. Tebuk dahi, tebuk tekuk, tebuk perut, tebuk tulang belakang, tebuk tulang ketinggi. Nah, macam-macam saya tebuk. Pak tebuk kati pun ada. Dah, pak bahasa suap bubur, pak dah boleh makan, pak dah boleh minum, pak minum kot lengang, minum kot tekuk, masuk bayar kot hidung, masuk bayar kot mulut. Macam-macam resen. Masa tu boleh pergi belajar agama. Ada ustaz pergi naik atas, ngajar atas tu. Malah layang. Buang masa. Tak, masa ni ya. Sebab tu kita sekarang sihat yang begitu banyak Tuhan beri kepada kita. Dan masa lapang yang kita sisihkan saja. Padahal tengok di shopping gitu. Padahal nak beli barang. Tak, lepas kuliah ni. Eh? Jaya tutup berapa jaya? Berapa tutup? Eh? Berapa jaya tutup? Eh? Ambul bandam pada tahu. Dah. Dah. Baru pergi sekali. Habis jadi warung habis. Nah. Mana bukan lepas isa tu tu. Cik tengok molek tak? Pukul 11 malam tu. Nah. Tidak ada tidak khabar ditutup selepas kuliah. Ada. Mana tu imam nak beli barang kau? Ustaz nak beli barang kau? Pasal apa yang kita pergi tengah maghrib tu? Tak. Mereka terdesak tu lah air lah. Tak. Pandai guna masa lah. Ni'matan ni marbunun fihima kasir minan nas asihatu wal farahu. Dua ni'mat Nabi kata ramai umat aku terpedaya. Tenggelam. Habis itu saja. Yang pertama sehat tubuh badan. Yang kedua masa lapang dibazirkan. Bukan Allah wajibkan kita hadir kuliah 24 jam sehari tak. Kita kerja 8 jam. Kuliah sejam. Ha tak? Tak boleh bayar. Free of charge. FOC. Bola berapa dia ni tiket? Nah? 10. 10 riyal. Ni free. Nampak? Free. Tak kena panas bola. Bang panas. Bahan di hujang. Ni boleh sambung peti. Gelorik-gelorik. Tak? Ni duduk dalam surah dalam tu ada kipas, ada ekor, ada kapek pula. Nah, sekejap, satu jam. Tak ada tambah masa. Penalti ada. Paisa balik. Nah, kita fikirlah. Malu anak-anak kita, kita tak hadir kuliah ni jadi fasik. Orang yang tak reti bahasa dia panggil. Kertian tu panggil. Nampak? Orang luar panggil tidak berapa reti bahasa Melayu. Ha, tu bahasa luar. Melayu ni terganu tak reti bahasa. Ataupun bahasa tak reti. Tak, nak reti tu Tuhan beri kesenangan dengan nak kerja boleh kerja, nak bini boleh bini, nak laki boleh laki, nak anak boleh anak. Nak kereta boleh kereta, nak motor boleh motor, nak sehat boleh sehat. Tuhan panggil sekejap je mari hadir kuliah. Dan maghrib, syak. Tak boleh mari juga. Tak reti rasa. Tu tak? Kedap tu? Tu tak? Ha? Bila lagi kita nak start? Nak? Ada kata tak? Dah suruh Amu Khalil keras sangat. Dah cari tak lembek. Ada kat bed ni. Hadirin-hadirin sekalian. Ada mana? Macam-macam boleh pilih. Tak? Kalau bed ada kerana ada bagi. Tak? Pilih masing-masing. Bukan macam dulu tak? Kurang orang belak ngajar lah. Ni banyak. Bersepok-sepok. Tak? Orang tani panggil Belanda Kotna. Nampak? Soalan seterusnya menaruh hati pada pemuda penyantun. Saya tertarik hati dengan seorang pemuda yang semaktab dengan saya. Kerana wajahnya yang saya lihat di jauh, jernih dan tenang. Bersantun orangnya serta tidak menggauli wanita tanpa sebab. Apakah hukumnya buat tadi kena saya biasa bermimpi hidup samanya? Yang ni agak puang pula tanya. Ganasnya awet ni. Ne? Dia kata dia belajar kolej. Ada budak laki-laki sekolah semaktab dengan dia. Lembut budak ni. Tak? Baik. Dia tak berhidup dengan orang ada tak tutup pasar gitu. Tak? Orangnya sopan santun. Jadi dia ni ingin nak sangat ke laki-laki ni. Apa hukumnya? Dia duduk ingat ke laki-laki seperti ini. Tak? Jawabnya dalam masalah saudari itu cara penyelesaiannya ialah kembali pada firman Allah yang dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Laki-laki dan perempuan haram hukumnya bergaul mesra dan apatah lagi kalaulah sampai ke peringkat bercinta dan kasih sayang, maka cara demikian menyebabkan Allah murka. Nah. Tak boleh. Walaupun kita niat nak buat suami, tak boleh keluar bersama. Tak boleh. Faham? Nah, tak boleh. Walaupun kita niat memang aku nak buat isteri, bukan aku nak sia-siakan dia, tak boleh keluar bersama. Keluar bersama ni Yahudi Nasara. Islam tak ajar kita. Nah, tok nenek moyang kita itu duduk ajar lagu ni lah. Ya boleh laki puan capur, tapi learning kita lupa dah asal usul kita. Nah. Macam merah dua dulu. Nah. Nah. Adab-adab kena jaga, tak boleh bawa anak dara orang doktor tu pasal. Nak ni lah barang ikut dah. Dah ikut ni sebenarnya daripada barang. Orang putih mak ayah dia tak berhak nak cara ke dia. Nak kalau dia umur 18 dia boleh minum alkohol arak, boleh mabuk, boleh zina, boleh beranak. Faham? Kita ni nak orang Melayu nak jadi orang putih dah. Bercinta sebelum kahwin haram. Islam kapo sama. Nah, lepas kahwin barulah bercinta. Nah. Ha, mu nak aku nak mu macam-macam macam ni. Nah. Tengah malam tak tidur dia anak dara. Anak dara. Ku tiga bagi dia main mesej ni. Nampak? Duk main mesej ni. Nah, datang duk lawan dia. Nah, tak tidur ke dia main mesej. Bukan laki bini, hukumnya haram. Cakap dah dia apa ni kalau tak ada benda yang dihalalkan pada syarak jual beli kerja tu bab lain, bab saksi benda mustahak lain. Ni hak-hak peribadi. Tak ada tanya. Dia buat benda itu gini, itu gini macam-macam hal. Kalau tak pakai telefon awang sampai duduk saja tu tahu ku. Nah, kalau ada umur bakar anggun letung. Nah, ha ni. Haram ni semua ni daripada barat. Ambil kau mana daripada media masa sok kabar majalah TV. Nak. Ah, ha, buat mari. Hak barat hidupnya ada pasangan belaka. Maka sekarang ditiru pula dia oleh anak-anak Melayu kita. Dalam drama pun buat, drama swasta ke drama adat swasta ke. Nak, maksudnya ibu dan mudi ni dia berpasangan hidup. Dia ada boyfriend, ni ada girlfriend. Ni semua ni daripada Yahudi Nasara. Nampak? Nabi kata kamu pasti akan mengikut jejak langkah orang-orang yang sebelum kamu. Yahudi ya. Ikut belaka. Islam ini dia berseronok selepas kahwin. Sebelum kahwin keluar bersama tak boleh. Mereka ada mahram. Itu pun tunang. Tak tunang tak boleh. Nah. Kita tunang, kita pinang dia. Bila pinang niat nak buat isteri. Kemudian kita nak keluar dengan dia, boleh. Ada mahram. Mahram teman, faham tak? Mak ayah dia teman. Nah, jadi nak gendong dua orang gitu dengan motosikal. Tak, nak pergi masjid kapung, berhak kali ambil angin. Dah bukan orang lain, tunang kita. Dah boleh. Haram ke tak haram? Anak ustaz kan, anak tu imam, anak tu guru, tak kira. Mereka bawa seorang daripada mahram bagi perempuan. Bawa mak dia. Bola raga motor. Faham? Tak ada masalah. Nah, ha, dia gitu. Ada mak tak jadi lah pula. Nampak lagi? Tak ada tujuan. Tujuannya nak kebebasan. Islam tapi nak kebebasan barat selit sedikit. Tak boleh. Islam tetap Islam. Tak boleh, tak boleh. Faham lagi? Kalau kita buat dah lepas-lepas masa kita dah kahwin diri tu, hari ni juga kena taubat. Bukan cara Islam kita buat hari tu. Tak. Cara jahiliah. Tunang awak keluar, tunang tak tahu pasal tahnung-tahning. Tak. Tak pergi ke air terjun. Berapa kali awak pergi ke air terjun dah. Tak. Terjun depan, tunang nak tunjuk yang kepala lekat seluruh batu macam-macam macam. Tak. Haa. Awak pergi ke pinyum, patembol lagi, pinyum tak selesai ke haram dan ni. Tak. Beci tengok orang. Nah, dengan macam-macam pesen atas patah. Penyu dok naik lagi, penyu ada dok. Tak. Haa. Haram belaka tu. Dia lepas berkahwin baru, berseronok. Berseronok tu bercinta, berkasih, bersayang, berdua-duaan, tak, berpeleseran, berpelancongan, berjalan-jalan, boleh lah ke? Berdua-duaan, boleh. Dia kena kahwin dulu. Kena jawab ni, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ha, baru boleh keluar. Nampak? Ha. Lain pada tu, sesat. Dan ni, dan ni, sesat tu. Tak nikah, tak apa. Ayah pun sesat lah, ayah tak marah. Tak? Tak boleh. Dia seronok ni lepas kahwin. Tapi dah kita dah ada seronok dulu. Lepas kahwin tak seronok lah. Masa tunang, masa kasih, rata lagi. Nak? Ha? Jalan pipi tangan. Bila dah nikah dah, tak ada lah. Cakap pun marah. Tak? Ha? Bini tanya dia, nak pergi dah ni bang? Banyak mah. Faham tak? Masa kasih Allah. Tak tanya marah. Ha? Ha. Masalah saudari yang seringkali bermimpikan laki yang tersebut sebenarnya mainan tidur dan buayan syaitan laknatullah. Gangguan syaitan. Nah. Berarti jangan ada ingat dalam benda karuk lagu ni. Ingat benda baik. Biar masuk dalam mimpi benda baik. Nah. Ingat ke benda-benda yang baik. Banyaklah benda yang baik masuk dalam mimpi kita. Ingat benda yang tidak baik, benda yang tak baik dia masuk dalam mimpi. Agar kita leka dan lalai serta melakukan dosa terhadap Allah. Supaya kita ni lala, anyu, akhirnya mari nafsu dan sebagainya nak jumpa. Mula-mula mata melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan mencapai. Nah, gitu. Jangan biarkan syaitan mempermainkan saudari, kelak biar kelak saudari yang rugi dan tertipu. Berhati-hati selalu agar selamat daripada tipu daya syaitan. Yakinlah bahawa jodoh itu di tangan Tuhan dan ia akan ditemui jua bila sampai masa dan ketikanya. Kalau kita rasa kita ingin sangat buat suami ataulah utusan, pinang orang laki-laki, tak ada masalah. Nah, macam Siti Aisyah pinang Rasulullah, Siti Khadijah pun pinang Rasulullah juga. Nah, tak ada masalah. Kita tengok baik dengan budak lelaki ni pada lah, budak lelaki lain tak tahu ke benda le ni. Nah, tak tahu pasal. Neh, nah, kambuh kau orang. Nah, dah ditambuh belambuk lagi. Nah, orang lain pula tak ada masalah. Nah, kita tujuan hajat kita ni benda yang baik. Nah, benda yang baik Tuhan tolong selalu. Neh. Jangan duk lok sangat kerana anak tu pilih cita rasa sendiri. Dia itu akal tak cukup. Bila budak-budak akal tak cukup, benda yang dipilih tak boleh, tak sempurna. Nak anak-anak wajib taat kepada ibu bapa dalam menentukan jodoh. Kalau orang perempuan anak lelaki itu lain. Nak dia kena ikut wali dia. Apa guna ada wali? Nak untuk pengetahuan saudari bercita-cita untuk memiliki suami yang soleh dan beriman, pokoknya kita perlu terlebih dahulu menilik diri sendiri, yakni kita tanya pada diri kita. Adakah aku ini sedang menjadi seorang wanita solehah atau beriman? Allah akan jodohkan wanita yang solehah dan beriman dengan laki yang soleh serta beriman juga. Tapi pada wadid ada juga suami yang soleh, isteri koleh kacang. Ada juga isteri masa mulut uduh pun semua. Itu Tuhan nak beri pahala pada suami supaya sabar dengan perangai isteri. Ada juga. Nak? Ada lagu tu. Nak? Suami baik sangatnya, tak semayang tak tinggal apa semua. Boleh sendiri Allah. Macam pobo bini. Tak semayang malah, cakap ngasor, juga kau ketuk laki tu sabar banyak. Ada juga lagu tu, boleh pahala. Dah. Maksudnya kalau kita didik isteri yang kurang agama kepada beragama, lebih banyak pahala daripada berkahwin dengan hak pandai-pandai dah. Tak. Dia kata, kan tidak boleh. Kita tengok budak ni dia dengan budak ni berhijab jalan dengan budak puan ni nikah mengaku lah. Nak ajak di surah jadi molek selalu. Boleh pahala besar tu. Tapi syarat biar dah tahan. Nak biar dang takut modal stikah nak rok-rok. kita geluli batin. Nah. Untuk memperoleh seorang suami yang soleh, berakhlak dan bersopan santun, perlu saudari banyakkan doa minta pada Allah agar Allah kurniakan cita-cita atau hasrat saudari itu. Sekarang ni laki-laki soleh tak ramai-ramai ada soleh. Nah, jadi kalau kita rupa nak suami soleh, berdoa pada Allah. Barang siapa yang berdoa dengan ikhlas, Tuhan akan perkenankan doa ni. Nah, dia nak benda lain. Dia ni kurang, dia ni kurang agama, tak berapa pandai begitu-begini. Dia nak panduan dan nak dapat bimbingan suami soleh. Doa minta pada Allah. Nah, kadang-kadang yang kita tengok tu soleh. Nak padahal tak soleh sekarang. Bak mata kita kadang-kadang nak nampak macam tak soleh. Padahal soleh baik. Ada juga. Nak muka bekeng, muka. Nah, tapi baik. Muka macam rimau sudah beranak. Muka. Nak, mau bekeng. Tapi hati baik. Ada juga. Ada juga muka baik. Menipu orang tak patut. Ada juga. Ada aku dok suka sikit harang. Nampak leting ni ambil piti. Orang kata nak bayar deposit. RM14,000 licin. Muka baik ya. Muka. Nah, ada tak gitu? Jangan kita terpedaya pada muka. Nah, muka ni macam-macam kita boleh buat. Tuhan buat, Tuhan cipta muka manusia ni dia pelik. Tak macam muka makhluk lain. Tak, muka lembu dia spesial ni. Nah, anak dia hilang pun muka gitu. Kenapa buku gambar muka lembu? Nah, anak dia hilang, lanyak dia kata, dia buku gambar muka dia. Lepas tu dia, anak dia, dia lepas tu lah anak dia mari semula pula, jumpa balik, tengok muka dia. Nah, muka sama, muka Natal ni sama. Nah, baru sudah makan, anak hilang, anak mati, suka, tak suka. Nah, muka sama. Nah, yang boleh ada suka, muka sedih, manusia. Satu lagi haiwan, chimpanzee, muka buruk. Nah, buruk, dia hampir dengan manusia. Dia boleh senyum, dia boleh muka kerah, muka mbek. Muka kerah, macam-macam mesin. Manusia yang paling banyak boleh buat lakonan muka. Tengok orang nak pinjam piti kat kita kan, tengok dia buat muka. Nah, nak pinjam piti, dia mari juga ni. Mari lemah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lama dah tengok baru ni, tegak lah, tengok sekarang. Nampak gemuk lah ni, gitu-gini. Nah, apa orang dah anak hari dia ni, kerja kat tu lagi dah, panjang ni, lekor, bawakan tape, pusing ikut barang. Dah, dah kata dah, nak minyak itu 500. Nah, kita pun lemah sangat tu. Muka pun baik apa semua. Tak ada orang mari musang nak minyak itu. Amin tau. Tak. Dia orang dah hak. Benda mau ni. Panggil Pak Alis Betor nak tubik lagi. Menyakit apa tu? Kalau memang kau nak ui. Tak. Kalau muka wakil gitu. Itu kata bahaya kot muka kita. Nah, macam-macam muka kita boleh buat. Muka baik, muka jahat. Dah, jangan sangat kita terpedaya pada muka. Cuma Nabi anjurkan kita banyak bermuka manis pada orang. Manis mukanya sedekah. Sedekah. Nah, ada ustaz muka baikkan kat waktu muka. Bodohnya ustaz. Nah, ustaz orang dah ngajar orang muka macam rimah. Dah boleh, muka kena manis. Nah, tak? Muka senyum korang. Muka senyum ni sedekah. Nah, orang jahil muka senyum korang ni ustaz dah. Untuk guru orang berlebek nyih muka. Nah, tak boleh lagi tu. Tak patut. Nah, bukanlah tak ada orang senyum sama tak jadi kau. Nah, tak ada orang seorang duduk yang jabat senyum. Ni gila babi ke apa ni. Nah, lumayan jadi lagu tu tak jadi budak. Nah, mana ditemu dengan orang. Nah, apa salah ni buat muka senyum. Bukan kata nak suruh peluk senyum. Tak. Muka dah musang. Muka dah lauduh musang pula. Tak. Jadi, maknanya kita nak ambil orang buat jodoh ni jangan hanya pada tengok jauh saja. Tengok lelaki ni nampak baik pun semua, buat lelaki dah jangan. Tengok orang ni comel leteng pun semua, dak. Buat bini selalu jangan. Dengar, tapi kita kena reksa usul, asal usul gitu gini. Dak. Orang puan pula kalau orang mari tengok kita jangan buat lebih-lebih dengan muka kita. Nah, orang nak masuk minang apa semua. Nah, yang mau orang tengok dia pun tubik siap dengan make up putih lepu. Padahal hitam. Bila nikah, warna hitam. Itu orang tengok putih. Nah, tebal sangat ubu bedok. Nah, bang kecoh lah kata. Nah, jangan. Tapi lini orang nak tengok gitu dah. Orang rakyat rata lah baru nikah. Nah, ni dalam Islam ni tak boleh keluar bersama apa semua. Dia rasa nak ke orang puan tu pergi rumah dia. Mak dia buat tubik. Nah, dia pun tengok puas hati, minta diri balik. Esok kabur setuju nak masuk minang. Puan setuju, nikah. Nah, zaman dulu. Dia ni tak, ni puas dah. Rata ni tengok. Kok biga, side mirror, dashboard, dah steering, embrace pun jamuh dah. Dah, baru nikah, berat nanak ni. Nah, batu anak-anak macam alang susah kau tu, bih. Oh, ni kaki gang, ni rempik. Pasal apa, mak ayah tak tahu benda. Tak tahu benda. Atas dasar kasih, dasar cita, nikah. Nah, ayah minat penyanyi ni, mak minat penyanyi ni. Anak, jeng, lebih. Nah, rak-rak. Tengok budak-budak muda dia ni. Hak mak dia muda-muda lagi. Nah, teruk-teruk lah. Daripada mak ayah tu asing. Nah, dia rambutan comel ni daripada benih hak mak ni. Nah, dia gitu. Nah, dia kata benih hak molek, molek. Macam burung layang dia ni. Nampak? Bukan sebarang burung layang. Bukan burung layang kapur Cina. Dah molek lah tu. Tak? Dia kena benih mana yang jatang, yang tina, molek. Dapat hasil burung layang. Dia panggil the blue swallow. Dah, hak tu mahal sekali. Nampak? Sarang putih. Bukan ikut si burung layang. Tak? Orang lain jual 3,000 sekali tu. 3 kilo seria. Faham? Doa itu senjata bagi orang mukmin. Doa senjata. Apa jua yang tak tercapai oleh kita, berdoa. Tuhan nak beri, dia beri. Tak beri, dapat pahala berdoa. Kita doa, 3 kali berdoa, 3 pahala. Dan kalau Tuhan tak perkenal, pahala dapat dah. Sebab doa itu hubungan kita dengan pencipta. Allah ni kalau kita tak minta, dia marah. Manusia ni kalau kita minta, dia marah. Allah pelik. Nampak? Man lam yas'alillah, yaghdab. Yaghdabillahu alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Itu murahnya Allah. Manusianya kita minta Allah. Nah, sekali dua dah Allah kan. Barang minta 10 ya kan. Nah, kali tengah hari minta ulak 10. Lepas tu ke 3 tengah minta ulak. Tengok yang jerkoh, nyembang bini, kejuk. Nah, pasal acak-acak sangat. Allah, lagi banyak kita minta, lagi suka. Pasal dia terlampau kaya. Minta kan? Nah, anak kita buah, anak nakal, anak dengar kata, minta buat ke dia tak? Nah, duduk saja belah-belah tunggu baju ikan mari. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anak aku. Nampak? Kerap pada sangat, tak dengar kata sangat, berakhir jalan sangat. Tak? Jadikanlah anak aku ni hormat kepada ibu bapa dan sebagainya. Minta. Kata Raja Rimah pun minta. Dia nak dengar waktu. Dia perkenal bila? Saya tanya bila? Nah, tak sahaja bila. Yakinlah bahawa Allah cukup memahami segala apa yang terkandung dalam isi hati hambanya. Yang paling penting kita ikhlas nak jadi baik. Nak jadi baik. Bagi jahat mana pun kita, Tuhan tak heran. Yang Tuhan nak, kita ni ada rasa nak jadi baik. Nampak? Ada rasa ni. Sebab tu kadang-kadang orang yang jahat, dia mimpi jumpa Nabi. Orang baik tak jumpa Nabi. Nah, tujuan apa tu? Itu tanda-tanda berubahan dia akan jadi baik. Nah, orang buat mimpi jumpa Nabi, padahal kaki baham si buruk. Lambat lepa selipar orang, ring wazikah orang, lecing. Nah, ngepi kuda pun. Tapi Tuhan nak buat titik tolak perubahan dia tu, jadikan mimpi jumpa ulama, mimpi tengok neraka. Nah, tu iman dah mimpi itu. Tu iman mimpi karaoke, tu iman. Tapi dah ni Tuhan nak ubah dia daripada jahat pada baik. Ada titik-titik permulaan ni. Nah, ini semua ni kerja Allah Subhanahu Taala. Yang penting bagi kita ada rasa nak berubah dan ada rasa-rasa ada cinta nak jadi baik, dan jangan kita putuskan perhubungan dengan Allah. Habis daripada semayang, kita masih lagi ingat kepada Allah. Allah ni kalau kita ingat kepada dia, dia ingat kita. Maknanya Allah ingat kepada kita, Allah akan jaga kita daripada segala mara bahaya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.